Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Para pendengar setia Radio Hang FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu di edisi pagi hari ini, yaitu pada hari Rabu pada tanggal 24 Rabiul Awal 1431 Hijriah, atau yang bertepatan juga pada tanggal 10 Maret 2010 Masehi. Dan terima kasih Anda masih bersama kami untuk edisi pagi hari ini, yang mana kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kajian Tarbiyatul Abada ataupun pendidik anak yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Ibrahim Yusuf Iskandar, yang disampaikan secara live kepada antum dari Studio 2 Batu Aji. Dan saat ini kita sudah bersama beliau di Studio 2 Batu Aji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ustaz? Dingin Ustaz nih. Kabar sehat Ustaz? Iya. Sehat alhamdulillah. Iya. Dan untuk pembahasan kita untuk pagi hari ini dengan judul apa nih Ustaz? Masih melanjutkan kemarin seputar tentang pernikahan, kali ini kita membahas tentang masalah walimah. Walimah ya Ustaz ya. Nah, ya, seberang dimanapun Anda berada, ya, jangan lupa nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon di 468106 dan juga di 0778467106, serta di SMS online kami dengan mengetik kode KI, kemudian spasi nama, alamat, serta pertanyaannya, dan dikirimkan ke 0856684101106. Dan bagi Antum yang ingin bertanya melalui live streaming kami, Antum bisa bertanya langsung di pertanyaan online. Dan jangan lupa juga untuk mencantumkan nama, alamat, serta pertanyaannya. Baiklah, sahabat yang dimanapun Anda berada, langsung saja kita simak dari pembahasan kitab ini. Dan kepada Ustaz kami, persilakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para sahabat hang dimanapun antum berada, pada kesempatan kali ini kita masih membahas daripada cara Nabi mendidik anak, dan pokok bahasan kita kali ini melanjutkan pembahasan pada pertemuan yang lalu, yaitu seputar etika dan hukum pernikahan. Maka kita akan membahas di sini adalah tentang masalah walimah. Ayol ikhwah rahimakumullah, ketika pernikahan sudah terjadi, ijab kabul telah diucapkan dan disaksikan oleh dua orang saksi, maka telah sahlah pernikahan tersebut. Kemudian kewajiban berikutnya adalah bagi wali untuk mengumumkan pernikahan dari putrinya atau saudarinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengumumkan pernikahan yang sudah terjalin ini. Beliau bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, disebutkan oleh Al-Albani dalam Sahih Jami'us Saghir. Beliau bersabda, "A'linun nikah." Umumkanlah berita pernikahan ini. Umumkanlah. kabarkanlah kepada khalayak ramai bahwasanya telah terjadi pernikahan antara si fulan dan fulanah. Subhanallah. Bahkan di dalam perintah untuk mengadakan walimah atau mengumumkan kepada khalayak ramai, terdapat banyak sekali hikmah yang bisa diambil daripada perintah tersebut. Di antaranya adanya kecurigaan, hilangnya kecurigaan dari masyarakat setempat bahwasanya si fulan dan fulanah telah berduaan, telah hilang kecurigaan. Kenapa? Karena mereka telah memahami dan telah mendengar mereka berdua telah menikah. Tidak perlu lagi dirusuhkan, tidak perlu, tidak meresahkan masyarakat. Telah halal di antara mereka. Berduaan kemanapun dia berada. Ketika tidak diumumkan, boleh jadi akan ada kecurigaan-kecurigaan yang lain. Ataupun mungkin masih ada yang berusaha untuk menggoda, untuk merayu. Karena mereka tidak pernah mendengar adanya pernikahan. Bahasanya dia telah menikah. Akan mereka menggodanya. Dan sekian banyak hikmah yang lainnya. Yang hanya Allah SWT yang mengetahui, karena Allah telah memerintahkan Rasul-Nya untuk memerintahkan a'linun nikah. Umumkanlah berita pernikahan ini. Bagaimana Islam menganjurkan dan menuntun tentang pernikahan ini? Tentang walimah dalam pernikahan. Walimatul urus. Islam adalah agama yang sempurna. Ditilik dari semua sisi kehidupan manusia. Mengatur dari seluruh sendi-sendi kehidupan manusia dengan secara rinci. Termasuk di dalam masalah walimah. Dalam masalah pesta pernikahan. Islam menganjurkan untuk membuat satu pesta pernikahan. Mengumumkannya kepada khayalak ramai bahwasanya telah terjadi akad pernikahan antara fulan dan fulanah. Dan Islam sekalipun membuka pintu untuk berpesta, membuat acara hiburan dan mengumumkannya kepada manusia, kepada khalayak ramai untuk pernikahan mereka, akan tetapi pesta pernikahan yang dituntunkan oleh Islam, acara hiburan yang dituntunkan oleh Islam, jauh dari unsur kemungkaran dan mengarah kepada kebatilan serta kefasikan serta kerendahan akhlak dan budi pekerti. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan yang lainnya dari Muhammad bin Hatib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu ma bainal halali wal haram ad-duf wasautu fin nikah." Pembeda antara halal dan haram adalah memukul rebana dan suara dalam pernikahan. Nyanyian dalam pernikahan. Maksudnya apa? Di dalam pesta pernikahan tersebut, dalam walimah tersebut, di sana ada rebana, ada duf yang dipukul. Ada nyanyian yang didendangkan. Dan mereka biasa ketika ada suara seperti itu, maka mereka inilah pernikahan. Inilah pesta pernikahan. Kebiasaan seperti ini telah berjalan semenjak Rasulullah SAW dan orang-orang setelahnya. Kita lihat bagaimana satu riwayat yang menjelaskan masalah ini. Dari Amir bin Sa'ad, dia berkata, "Aku menemui Quradah bin Ka'ab dan Abu Mas'ud Al-Ansari. Maka tiba-tiba para budak wanita bernyanyi. Maka saya katakan, kalian berdua adalah sahabat Rasulullah dan termasuk pasukan perang Badar. Sementara ada perbuatan seperti ini di hadapan kalian." Maksudnya, Amir bin Sa'ad hendak mengingkari perbuatan nyanyian yang dilakukan oleh wanita, budak wanita yang masih anak-anak. Mereka bernyanyi dan bermain rebana. Dia mengingkari. Karena ini diperbuatan dilakukan di hadapan sahabat Rasulullah dan termasuk Ahlu Badar. Maka Quradah bin Ka'ab dan Abu Mas'ud berkata, duduklah dan dengarkan bersama kami. Kalau kamu tidak mau, maka pergilah. Karena Rasulullah SAW telah membolehkan kepada kami hiburan pada waktu pesta walimah pengantin. Atsar ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan disahihkan Al-Albani dalam kitab sahihnya. Ini menunjukkan, wahai kaum muslimin, bahwa dalam sebuah pernikahan boleh di situ ada rebana yang ditabuh serta nyanyian ya, yang didendangkan. Akan tetapi di sini perlu kita jelaskan bahwasanya tidak semua alat musik itu yang dibolehkan. Hanya duf, hanya rebana yang dibolehkan tanpa ada embel-embel yang lain. Dan yang menyanyi adalah anak-anak wanita. Anak-anak wanita. Mereka menyanyi. Ini adalah sesuatu yang sudah terbiasa di zaman Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan bahwasanya dari asar tadi, jawaban dari Quradhah bin Ka'ab dan Abu Mas'ud kepada Amir bin Sa'ad bahwa Rasulullah telah membolehkan kepada kami hiburan pada waktu pesta walimah pengantin. Bahkan yang seperti ini dibolehkan pada waktu walimah dan juga pada waktu Aid. Hari Aid. Akan tetapi, di sini ada dua golongan yang berlebihan di dalam menyingkapi masalah pesta pernikahan ini. Yang pertama adalah mengingkari sama sekali. Mengingkari sama sekali. Hatta duf tidak boleh. Nyanyian yang dilakukan oleh anak-anak wanita tidak boleh. Ini adalah, sebagaimana satu riwayat tadi, bahasanya Amir bin Sa'ad mengingkari. Akan tetapi sahabat yang termasuk Ahlul Badar menjelaskan bahasanya ini telah dibolehkan pada zaman Rasulullah SAW. Maka ini termasuk yang salah satunya dia, mungkin dia belum mengetahui tentang asar ini, sehingga mereka sama sekali tidak memperbolehkan. Sehingga pernikahannya hanya sepi-sepi saja. Dianggapnya suara duf ini termasuk yang dilarang di dalam Islam. Padahal ketika itu hanya dilakukan pada waktu pesta pernikahan. Ya, atau pada waktu Aid. Maka seperti itu tidak mengapa. Kemudian yang kedua adalah yang memanfaatkan kesempatan momen-momen seperti ini untuk kefasikan. Tradisi setiap daerah terkadang berbeda. Ada yang mengadakan pesta walimah itu sampai 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam. Dengan pagelaran wayang kulit dari semua jenis hiburan diundang bergantian. Hari pertama pakai hiburan ini, kedua, ketiga dan terus. Memang hendak berlebihan di dalam masalah pernikahan ini. Dalam masalah pesta ini. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi digunakan pada waktu-waktu seperti ini untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Mereka berjoget ria. Disitulah dia mabuk. Disitulah ada banyak yang berjudi. Perjudian dilakukan pada waktu pesta-pesta pernikahan pada malam harinya. Sebagian remaja pemuda, setelah mereka melayani tamu-tamunya, mereka berjoget ria. Dengan minum-minum khamar. Berjudi, berdansa. Masya Allah. Ini yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Maka sesungguhnya yang seperti ini, bukan mensyukuri nikmat Allah SWT, tapi dia malah mengkufuri nikmat Allah SWT. Karena mensyukuri itu adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mendekatkan diri kepada Allah menggunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru dia menggunakan nikmat untuk bermaksiat kepada Allah, melampiaskan nafsunya pada waktu walimah tersebut. Mereka telah mencoreng awal dari sebuah pernikahan yang telah dibangun oleh dua insan yang menginginkan kebahagiaan. Bagaimana mungkin, wahai kaum muslimin, ketika awal sebuah pernikahan yang dia menginginkan kebahagiaan, ketenteraman dan ketenangan. Tetapi dia mengawalinya dengan kefasikan, dengan kemaksiatan kepada Allah SWT, dengan perjudian, dengan nyanyian-nyanyian yang diharamkan oleh Allah SWT. Mengundang bidu wanita yang seronok pakaiannya, syair-syairnya yang sangat memalukan dan menjijikkan. Sekali lagi, Islam berada di tengah-tengah antara yang menolak sama sekali dan antara yang berlebihan sampai dia terjerumus dalam kefasikan dan pelanggaran. Ikhwani fiddin azakumullah. Inilah seputar tentang masalah walimah. Kemudian kita menginjak bagaimana dengan doa yang harus dipanjatkan kepada pengantin. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada wali untuk mengundang manusia untuk menyaksikan dan memberitahukan tentang kabar tentang pernikahan tersebut. Salah satunya adalah agar mereka mendoakan keberkahan buat pengantin mereka. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan masalah ini dan beberapa lafaz yang merupakan lafaz doa yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, Imam Tirmizi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadiri walimahnya menyampaikan doa, barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi kalian dan memberkahi kalian baik ketika sedih maupun ketika senang. Dan semoga Allah menyatukan kalian berdua di dalam kebaikan. Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah SAW ketika mendapatkan kabar bahasanya Abdurrahman bin Auf telah menikah. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, barakallahu laka aulim walau bisyatin. Semoga Allah memberkahi kamu dan adakanlah walimah walaupun hanya dengan memotong seekor kambing. Di sini Rasulullah SAW mengatakan barakallahu lak. Ini merupakan doa yang dipanjatkan Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf. Dan inilah lafaz yang paling pendek dan paling mudah untuk diucapkan. Jadi kalau tidak mampu untuk menghafalkan yang panjang, yang tadi riwayat yang pertama, maka silahkan dengan lafaz yang kedua, yaitu barakallahu lak. Semoga Allah memberkahimu. Subhanallah. Inilah doa-doa yang harus dipanjatkan oleh para tamu undangan atau orang-orang yang telah mendapatkan kabar tentang pernikahan dari saudaranya. Hendaknya dia panjatkan doa ini. Karena doa dari orang-orang yang mencintainya, yang mentahirkan Allah SWT, diharapkan salah satu di antara mereka doanya terkabulkan. Sehingga Allah betul-betul memberkahi dari kedua pengantin tersebut. Kemudian bagaimana bentuk pesta pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat dan yang lainnya? Sesungguhnya pesta pernikahan yang dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat dan yang lainnya jauh daripada glamor, kemewahan yang melampaui batas. Atau bahkan dia membebani diri untuk mengadakan pernikahan walimah tersebut. Hingga terkadang seperti ini, wahai kaum muslimin, dibebankan kepada pengantin pria yang hendak melamar putrinya. Dia menginginkan uang pernikahan, pestanya sekian, ada uang kasur, ada uang almari, dan uang-uang perabot rumah tangga yang lainnya. Itu yang harus diserahkan kepada pihak wali perempuan. Sehingga menumpulah pada angka puluhan juta rupiah atau bahkan ratusan juta rupiah. Dan ini terkadang sudah menjadi tradisi bagi kaum tersebut. Yang seperti ini, subhanallah, sangat memberatkan bagi para pemuda yang sudah menginginkan untuk menikah, mereka terpaksa menunda pernikahannya hingga mereka terjerumus dalam perkara-perkara maksiat, terjerumus dalam perzinaan dan seterusnya. Sementara anak putri mereka pun terjerumus dalam perkara yang sama. Karena tidak segera adanya pemuda yang melamarnya dan menikahinya. Dikarenakan mereka, para orang tua walimah, sudah mematok harga yang demikian besar di samping mahar yang telah ditentukan. Subhanallah. Apakah seperti ini Islam menganjurkan? Subhanallah. Lihatlah, kita akan sampaikan bagaimana walimah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan yang lainnya. Anas bin Malik menceritakan kepada kita, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW melakukan walimah dengan istri-istrinya seperti melakukan walimah dengan Zainab, karena beliau menyembelih kambing. Menyembelih kambing. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Menyembelih kambing sesuatu yang biasa di dalam tataran kebiasaan dan adat istiadat orang-orang Arab. Ketika mereka memiliki tamu, maka mereka tidak segan-segan mengambil, menangkap kambing yang dipotong, disediakan untuk tamunya. Ketika Rasulullah SAW melakukan penyembelihan kambing untuk pernikahannya dengan Zainab, ini bukan sesuatu yang istimewa. Berarti, kenapa ini berbeda dengan istri-istrinya yang lainnya? Barangkali, ada dua kemungkinan. Pesta dengan pernikahan dengan istri-istri yang lainnya jauh lebih sederhana daripada Zainab. Ada yang lebih sederhana daripada pernikahan yang dilakukan oleh kepada Zainab. Bahkan pesta pernikahan boleh diadakan dengan sederhana sekalipun tanpa daging. Karena Anas juga menceritakan kepada kita, pernah Nabi SAW bermukim di daerah antara Khaybar dengan Madinah dengan jarak 3 mil. Melakukan walimah dengan Safiyah binti Huyai. Dan saya mengundang kaum muslimin untuk menghadiri walimahnya. Sementara walimah itu tidak disiapkan makan dan daging. Lalu Rasulullah SAW menyuruh untuk menggelar hamparan yang terbuat dari kulit. Lalu diletakkan di atasnya kurma, bubuk susu dan minyak samin. Dan itulah walimah beliau. Subhanallah. Berarti lebih sederhana daripada pernikahannya dengan Zainab. Tanpa makan besar. Tanpa daging. Hanya dengan kurma, minyak samin, dan bubuk susu. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW pada perjalanan antara Khaybar dengan Madinah. Jadi pernikahan tidak mesti harus di rumahnya. Tapi boleh di antara perjalanan dalam safar. Dan lihatlah bagaimana Safiyah binti Syaibah, dia menceritakan tentang walimah Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, Nabi Muhammad SAW melakukan walimah dengan salah satu istrinya dengan 2 mut gandum. Subhanallah. 2 mut gandum. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Walimah hanya dengan 2 mut gandum. Dari Abu Sa'id As-Sa'idi, dia mengatakan, Rasulullah SAW pernah mengundang untuk pesta pernikahannya, istrinya sebagai mempelai wanita turut melayani para tamu. Jadi Abu Sa'id As-Sa'idi ini mengundang Rasulullah SAW untuk hadir dalam walimah Abu Sa'id. Rasulullah hadir dalam pernikahan Abu Sa'id ini. Dan istrinya Abu Sa'id ikut melayani tamu. Dan seusai makan, Rasulullah SAW diberi minum dan dari perasan kurma yang baru diperas pada malam hari tadi. Subhanallah. Minumannya perasan kurma. Dan tidak ada halangan bagi mempelai untuk melayani para tamunya. Ini menunjukkan kesederhanaan pernikahan tersebut. Tidak melibatkan sekian banyak manusia. Dan perhatikan di sini, wahai para sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT, hendaknya dalam pesta pernikahan tersebut, undanglah juga orang-orang fakir dan miskin di antara kalian. Jangan hanya yang diundang adalah orang-orang yang kaya, yang diharapkan akan memberikan hadiah kado-kado pernikahan yang lebih besar daripada biaya pernikahan yang diberikan, menginginkan kembalinya modal pernikahan. Subhanallah. Tidak boleh kita mengharapkan adanya kado pernikahan ataupun sumbangan-sumbangan pernikahan, tidak boleh. Akan tapi ketika mereka memberikan sendingan kerelaannya, maka tidak mengapa. Dan di sini perhatikan Rasulullah SAW mengatakan syarrut ta'ami ta'amul walimah yamnauha mayatiha wa yut'a ilaiha min ya'baha wa man la yujibid da'wah faqad 'asallaha wa rasulah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang menghalangi orang-orang yang mau datang dan mengundang orang-orang yang menolak untuk datang. Maksudnya apa? Yang mau datang, yang mengharapkan untuk diundang adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang lapar, yang mereka jarang untuk makan dengan makanan yang bergizi, jarang makan daging. Mereka mengharapkan untuk diundang. Maka di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW, menghalangi orang-orang yang mau datang, yang mengharapkan untuk diundang, dan mengundang orang-orang yang menolak untuk datang. Orang-orang kaya yang sudah terbiasa untuk makan daging, untuk makan makanan yang lezat, yang mewah, mereka enggan, sebenarnya tidak menginginkan datang dalam pesta pernikahan tersebut, dia malah diundangnya. Maka barang siapa yang tidak mendatangi undangan walimah, sedangkan dia mampu untuk mendatanginya, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Jadi di sini perhatikan wahai ikhwan, janganlah kita hanya mengundang orang-orang yang kaya saja, tapi undanglah orang-orang miskin, anak-anak yatim, yang mereka jauh lebih membutuhkan dan mengharapkan undanganmu daripada orang-orang kaya yang mereka sudah terbiasa makan dengan kenyang, dengan makanan-makanan yang mewah, yang mereka tidak mengharapkan makanan ataupun pesta tersebut. Hal ini menunjukkan wahai kaum muslimin, dari beberapa riwayat, bagaimana Rasulullah SAW membuat pesta pernikahan, beliau jauh dari sifat takalluf, jauh dari sifat membebani diri, hingga harus hutang ke sana dan kemari, membebani mempelai laki-laki, subhanallah, yang akhirnya menghambat untuk disegerakan pernikahan tersebut, menghambat para pemuda untuk segera menikah, karena adat yang membelenggu kepada para wali, kepada para orang tua, yang telah terbelenggu oleh adat istiadat, harus dengan uang pestanya sekian, uang kasurnya sekian, uang almarnya sekian, uang perabot dapurnya sekian. Subhanallah, itu semuanya adalah sesuatu yang di luar syariat Allah SWT. Ketahuilah, sesungguhnya anak putrimu sudah demikian membutuhkan pinangan orang lain, sudah membutuhkan pasangan yang akan membahagiakan mereka, maka janganlah dipersulit. Mudahkanlah sesuatu yang sudah dimudahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan jangan dipersulit. Maka siapa yang memudahkan sesuatu urusan, maka Allah akan mudahkan urusannya nanti di akhirat. Ikhwani fiddin azakumullah. Dan juga di dalam walimah tersebut, disunnahkan untuk diadakan khutbatun nikah. Khutbatun nikah. Dalam hal ini, ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, dan Imam Nasai, dan yang lainnya, tentang sifat khutbatun nikah. Khutbatun nikah Rasulullah SAW tidak lain adalah khutbah yang merupakan khutbatul hajah. Sama dengan khutbatul hajah yang sering kita dengar para asatid kita untuk membacakan khutbatul hajah sebelum mereka membuka majlis. Di antara bunyi daripada khutbatul hajah itu adalah ucapan innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, dan seterusnya. Kemudian membacakan ayat Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Surat An-Nisa ayat 1. Ya, sampai selesai. Kemudian surat Ali Imran ayat 102. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat Ali Imran ayat 102. Kemudian membacakan surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kemudian membacakan beberapa hadis ataupun ayat yang berkaitan dengan wasiat daripada yang hendak disampaikan kepada kedua pengantin. Inilah khutbah nikah. Khutbah nikah. Ikhwani fi din azakumullah. Dalam hal ini perlu kita memahami beberapa hal yang mesti kita harus ketahui, bahwa walimah atau pernikahan, pesta pernikahan adalah hari pertama seseorang membuka lembaran hidup barunya. Dia yang sebelumnya telah belum memiliki pasangan, maka pada hari itu dia telah memiliki pasangan. Dia telah mengawali hidupnya bersama orang yang belum pernah dia kenal. Dia mengharapkan keberkahan hidupnya dengan pasangannya. Maka sekali lagi hendaknya mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah dia mengotori pesta pernikahannya, membuka lembaran baru dalam sejarah kehidupan rumah tangganya dengan kemaksiatan, dengan perjudian, dengan nyanyian-nyanyian yang mengotori hati, mengundang bidua wanita yang akan mengotori kehitmahan dalam acara pernikahan tersebut, ataupun acara atau kefasikan yang lainnya. Dikarenakan sekali lagi pesta pernikahan adalah bukan segalanya. Terkadang mereka membani diri dengan membuat pesta yang glamor, maka setelah pernikahan, setelah pesta pernikahan, mereka harus melunasi hutang-hutangnya. Dia sedih setelah akad pernikahan, setelah walimahan, bukan menikmati pernikahannya, tetapi kesedihan yang merana. Dikarenakan mereka telah menanggung hutang yang begitu banyak. Ketahuilah, sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakanlah walimah, undanglah manusia semampumu, dan silakan diadakan walimah menurut kemampuannya. Mampunya hanya mengundang 10 orang dengan nasi bungkus 10 bungkus, maka cukuplah itu sebagai walimahnya. Itulah kesederhanaan. Kemampuannya di mana? Maka jangan membebani diri. Jangan membebani diri. Sesungguhnya Islam jauh daripada sifat membebani umatnya. Ad-dinu yusrun. Agama ini adalah mudah. Fala yushaddad dina illa ghalabah. Siapa yang membebani diri, maka dia akan dikalahkan. Yang mempersulit diri, harus ada ini, harus ada itu, harus ada ini, harus ada itu, harus mengundang ini, mengundang itu, maka sungguhnya dia telah membebani diri. Ya, yang dia tidak sanggup untuk melakukannya. Maka janganlah kita, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia merupakan figur dari seluruh para sahabat ketika itu, bahkan seluruh kaum muslimin. Ketika beliau menikah, tidak semua sahabatnya diundang. Hanya orang-orang di dekatnya yang ketika itu ada di sampingnya diundang untuk menikmati dan menyaksikan tentang pernikahannya. Hingga pernikahannya hanya dengan 2 mut gandum tanpa ada daging di situ. Ini menunjukkan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup apa adanya. Di manalah kemampuannya, maka disitulah dia mengundang manusia. Dia tidak membebani diri. Subhanallah. Inilah teladan kita Rasulullah SAW. Maka sangatlah jauh ketika seseorang mengadakan pesta pernikahan hingga beberapa hari, hingga menghabiskan miliaran rupiah. Alangkah baiknya Kalau uang yang dia akan gunakan untuk walimah itu dia sumbangkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Untuk fakir miskin. Dan seterusnya. Ada yang terkadang mereka tidak mampu. Dia hanya memiliki tabungan sedikit. Yang sebenarnya untuk modal usaha setelah menikah. Tetapi dia habiskan modalnya itu untuk pesta pernikahan. Setelah pesta pernikahan maka dia tidak memiliki modal lagi. Sehingga dia menjadi penganggur. Tidak memiliki usaha. Alangkah baiknya. Kalau itu semuanya digunakan untuk modal usaha untuk berikutnya. Ehwan ifidin asimallah. Sesungguhnya sekali lagi Islam jauh daripada sifat membebani umatnya. Islam agama yang mudah. Dan sekali lagi jangan dimudahkan, jangan dimudah-mudahkan atau jangan membebani diri. Sehingga di luar kebatas kemampuan kita. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, untuk lebih memperluas pembahasannya, kami kembalikan kepada Abu Afif untuk membuka sesi tanya jawab. Silakan Abu Afif. Syukran sederhana Kofik. Sekarang dimanapun Anda berada, terima kasih Antum masih mengikuti kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh Ustaz Yusuf Iskandar. Dan masih dari pembahasan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendidik anak. Namun sebelumnya kami akan hadirkan informasi yang berikut ini sebelum kita membuka sesi tanya jawab bagi antum yang ingin bertanya. Sahabat Ang dimanapun Anda berada, silakan bagi sahabat Ang dimanapun Anda berada yang bergabung bersama kami untuk sesi tanya jawab ini dengan bergabung di 468106 dan juga di 0778467106 serta di SMS online kami dengan mengetik kode KI. Kemudian spasi nama alamat serta pertanyaannya. Dan dikirimkan ke 0856-6841-0106. Kita terima untuk penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ukhti siapa dan di mana? Muhammad Wasanji. Afan diulang kembali. Muhammad Wasanji. Iya silakan. Begini yang mau saya tanyakan, berarti apakah yang disampaikan itu kan? Terus. Ditanyakan oleh siapa? Afan Umu, suaranya terputus-putus Umu. Ya. Mungkin bisa masuk nanti di. Ya udah. Ya. Ya, yang masuk ternyata ini nyanyian seperti apa yang dibolehkan? Terus ditanyakan siapa? Terus apakah boleh juga nasir-nasir itu juga nasir-nasir itu apakah juga boleh? Gitu. Ya. Itu aja. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nyanyian apa yang dibolehkan dalam pesta pernikahan? Pernah disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya ketika para budak wanita, anak-anak wanita itu bernyanyi, mereka bernyanyi tentang kepahlawanan, tentang kebahagiaan pengantin. Ya. Mereka menyanjung-menyanjung pengantin, syair-syairnya. Ya, tentang kebahagiaan, tentang sifat kesatria seseorang yang sedang berperang, menimbulkan semangat mereka dalam berjihad, seperti itu dibolehkan. Ya, yang tidak bolehkan ketika itu adalah ada seorang anak yang memuji Rasulullah SAW bahasanya dia telah mengetahui perkara yang gaib, ya, atau yang akan datang, maka Rasulullah SAW memerintahkan tinggalkan ucapan itu. Ya, lakukan seperti yang tadi. Maksudnya, dia menyanjung Rasulullah seperti biasa. Ya, jangan sampai menyanjung Rasulullah mengetahui perkara yang gaib ataupun yang akan terjadi. Ini sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW ketika itu. Rasulullah langsung menegurnya. Adapun apakah nasihat-nasihat yang seperti ini yang sekarang dibolehkan, tentu sekali lagi nasihat-nasihat yang membangkitkan kepahlawanan, nasihat-nasihat yang menjaga kewibawaan, ya, yang syairnya jauh daripada syair-syair mesum, syair-syair yang membangkitkan nafsu birahi, ya, antara laki-laki dengan perempuan, syair-syair cinta yang berlebihan, ya, seperti itu yang dilarang. Ya, tentu sekali lagi adalah syair-syair yang masih menjaga kehormatan kaum muslimin, menjaga membangkitkan kepahlawanan dan patriotisme dalam menjaga dan membela Islam. Nasib-nasib seperti itulah ketika syair itu membangkitkan mereka ya, dalam berjuang memperjuangkan Islam, dalam menjaga kehormatan, ya, maka seperti itu yang dibolehkan. Sekali lagi, ini apakah nasib sekarang ini dibolehkan? Ya, sekali lagi timbangannya adalah itu. Ketika nasib itu dia sudah menjurus pada perkara-perkara yang seronok dan yang lainnya, maka itu dia tidak boleh. Ya. Masih menjaga kehormatan dan membangkitkan patriotisme kaum muslimin, maka itu yang boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran san barakallahu fik. Kembali kita terima di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, ada gangguannya. Di 468106 dan juga di 467106 bagi antum yang ingin bergabung di line telepon kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan ukti siapa dan di mana? Dengan Anissa di sini. Ya, silakan. Gini Ustaz, pernikahan di kampung-kampung itu kan cenderung memakai adat istiadat gitu ya. Seperti pasang dekor, rambut wanita disasak, dan menginjak telur bagi pengantin pria. Jadi, gimana jika anak yang mau menikah dia tidak mau memakai adat seperti itu, tapi karena keluarga besarnya merasa lebih tahu, jadi akan tetap memakai adat seperti pada umumnya gitu. Keluarga besar tidak mau mendengar kata-kata si anak karena keluarga besar merasa si anak tidak tahu apa-apa, tinggal mengikut saja kata mereka. Jadi gimana sikap anak seharusnya, sementara si anak tidak tahu larangan-larangan dalam walimah tersebut gitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah dekorasi, ya, menghias di dalam, menghias ruangan dalam pernikahan, maka itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh adalah disandingkan. Boleh bersanding setelah akad, akan tapi sandingan mereka ternyata harus disaksikan dan dilihat oleh para tamu. Bagaimana seseorang yang memiliki kehormatan dan memiliki kecemburuan, istrinya dipamerkan kepada para tamu-tamunya. Yang seperti ini tentu seorang yang memiliki keimanan, dia akan menolak. Ini adalah satu kemungkaran. Ya. Cukuplah walimah itu dipisahkan antara laki-laki dengan perempuan. Biarlah yang laki-laki ya, bersama mempelai laki-laki, yang perempuan bersama mempelai perempuan. Mereka saling memberikan ucapan selamat, saling mendoakan. Maka itu yang seharusnya terjadi. Ya. Maka yang seperti ini sekali lagi berbenturan dengan adat seperti yang ditanyakan oleh penanya. Kemudian bagaimana dengan adat-adat yang lain yang di situ ada kesyirikan, ada kemubaziran, ada keyakinan-keyakinan yang batil seperti menginjak telur. Kenapa harus menginjak telur? Tanyakan kepada mereka, kenapa telurnya bukan untuk dimasak? Kenapa harus diinjak? Dimubazirkan? Ini adalah sesuatu yang harus ditanyakan. Ini adat istiadat. Taib, adat istiadat tentu ya, setiap orang, setiap suku ya, itu akan berbeda. Kalau yang satu dua mempelai ini berbeda suku, bagaimana? Adat mana yang akan dipakai? Ya. Ketika dia orang Padang sama orang Jawa, dia harus menginjak telur di sini, enggak mau bagaimana? Apakah hanya gara-gara seperti akhirnya dia tidak mau dan akhirnya tidak jadi pernikahan? Ya. Gara-gara sesuatu yang sepele, gara-gara adat istiadat yang harus dipertahankan. Ya. Katakan kepada mereka bahwa kalau kembali kepada adat maka tidak akan pernah selesai permasalahan. Ya. Justru adat istiadat itu harus ditimbang dengan syariat Islam. Ditimbang dengan syariat Islam. Timbanglah dengan syariat Islam. Apakah adat itu sesuai dengan syariat Islam atau tidak? Ya. Menginjak telur secara ini, apakah hikmah daripada menginjak telur itu sendiri? Bukankah itu adalah pemborosan setan yang bersorak-sorai? Ya. Seorang masih banyak yang belum enggak mampu untuk makan telur, ini telur malah diinjak. Ya, dimubazirkan. ataupun adat-adat istiadat yang lain yang di situ ada kesyirikan, ada sesajian, ya, di antara dua dekorasi, dua tempat pelaminan dalam dekorasi tersebut ada sesajiannya, di situ ada ingkung ayamnya, ada kembang-kembang, ada menyannya, ya, di setiap pojok rumah ada sesajiannya, ya, subhanallah, itu semua adalah adat yang batil, yang salah, yang tidak ada dalam Islam. Maka usahakan, ya, terangkan dulu kepada mereka, ya, sampaikan. Kalau kita tidak mampu untuk menyampaikan, silakan meminta wasilah kepada orang yang lebih berwibawa di hadapan ibu dan bapak kita. Dan alangkah naifnya kalau setiap anaknya yang menikah harus mengikuti adat istiadatnya. Kalau anaknya tidak mau mengikuti adat, apakah dia akan mau menanggung rasa malu anaknya terus menjadi perawan tua, membuat kerusakan-kerusakan yang lainnya? Semestinya orang tua memikirkan masalah ini, agar jangan dia menjadi sesuatu yang paling bertanggung jawab atas kemaksiatan anak-anaknya. Ya. Maka sekali lagi, mudahkanlah sesuatu yang dimudahkan oleh Allah, dan jangan dipersulit. Maka sikap seorang anak, maka berikan nasihat secara baik-baik kepada orang tua. Ketika adat itu semuanya adalah bertentangan dengan syariat Allah, maksudnya di situ adalah kesyirikan, maka silakan ditolak. Kesyirikan, ini ada kesyirikan, ada sesajian-sesajian, maka silakan tolak. Jangan lakukan itu. Saya tidak mau membuka lembaran kehidupan rumah tangga saya dengan kesyirikan, dengan menyekutukan Allah SWT. Apakah seperti itu cara membuka lembaran dalam membangun rumah tangga? Membukanya, membangunnya dengan kesyirikan. Sekali lagi, terangkan dulu kepada orang tua dengan cara yang baik, ya. Dan berikan kepada mereka gambaran-gambaran yang lebih bijaksana tentang aturan Islam yang begitu mudah. Bagaimana Rasulullah SAW ketika menikah, ya, kebanyakan kaum muslimin mereka kembali kepada adat karena mereka tidak tahu bagaimana gambaran Rasulullah dan para sahabat ketika menikah, ketika mereka membuat satu walimah. Radio Dakwah Sunnah Hang 106 FM. Anda tengah mendengarkan Radio Hang 106 FM Muslim Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. The Muslim Radio Station Indonesia. Sahabat yang dimanapun Anda berada, mohon maaf sambungan kita bersama beliau mengalami gangguan. Dan sambil menantikan tersambung kembali bersama beliau, kami hadirkan kembali beberapa informasi yang berikut ini. Anda belum menikah, atau ingin menikah, atau sudah menikah, atau ingin menikah lagi. Apapun status Anda, majalah Nikah bacaan yang tepat bagi Anda. Nikah majalah keluarga Islami yang menghadirkan berbagai rubrik yang Anda butuhkan. Majalah Nikah menghadirkan rubrik Lentera, Kisah Nyata, Ruang Anak, Ruang Pasangan Suami Istri, Resep Sakinah, serta kisah sukses dalam hidup dan berumah tangga. Untuk beriklan, hubungi 0813-292-76475. 0813-292-76475. Penerimaan siswa baru TK dan SD Islam Terpadu Fajar Ilahi untuk tahun ajaran 2010-2011. Segera daftarkan putra-putri Anda pada TK dan Sekolah Dasar Islam Terpadu Fajar Ilahi. Waktu pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 hingga 13 Maret 2010. Pelaksanaan tes pada tanggal 20 Maret 2010 dengan materi tes, seleksi membaca dan menulis serta tes Iqra Al-Quran, psikomotorik serta wawancara. Persyaratan untuk TK, minimal 4 tahun pada Juli 2010 untuk TKA. Minimal 5 tahun pada Juli 2010 untuk TKB. Biaya pendaftaran sebesar Rp50.000 serta membawa anak pada saat mendaftar. Persyaratan untuk untuk SD, membayar biaya pendaftaran sebesar Rp50.000, mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan fotokopi ijazah TK jika ada, serta fotokopi akte lahir sebanyak 2 lembar, serta pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. TK dan Sekolah Dasar Islam Terpadu Fajar Ilahi memiliki program unggulan tahfiz Al-Quran, Bahasa Arab, serta pembelajaran dengan Nuh Imania. Tempat pendaftaran penerimaan siswa baru TK dan SD Islam Terpadu Fajar Ilahi, Jalan RH Sugandi nomor 1 MKGR Batu Aji Batam, Indonesia. Untuk informasi, hubungi 0778-364-462. 364-462. Tempat terbatas. Asik sekali. Apa yang dibaca ini? Ini sedang membaca. Nah, itu Ustaz Yusuf. Iya ya. Kita cari-cari, ternyata ada di situ dia. Tuh, lagi ngobrol dengan Ustaz Wahab. Wah, asik betul kelihatannya. Kita ke sana yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, majalah apa itu Ustaz? Kelihatannya bagus sekali. Majalah Al-Furqan, majalah Islam yang menebarkan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Oh, majalah Al-Furqan. Apa saja sih isinya? Risalatikum, surat-surat dari pembaca, tafsir, hadis, akidah, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, kaidah fikih, tazkiyatun nafs, kitabah, seri tokoh, Nisa, lengkap. Bisa gak kira-kira tanya jawab di majalah tersebut? Bisa. Wah, bagus sekali ya majalah Al-Furqan. Iya. Anak mau pesan takut ketinggalan informasi. Ustaz Wahab bagaimana? Mau pesan juga tidak? Jangan sampai loh kita ketinggalan informasi. Oh, kalau begitu saya gak mau ketinggalan ini. Harganya bagaimana? Jangan-jangan mahal. Harganya terjangkau. Tidak mahal lah. Afwan Ustaz, anak mau pesan lewat telepon. Berapa ya nomornya? Silakan saja hubungi 0813 7274-6908. Wah, Ana harus segera kabari teman-teman yang lain, Ustaz. Kalau begitu, kami pamit dulu ya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majalah Al-Furqan, majalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayo minum susunya. Gak mau. Adam, ayo dong sayang. Gak mau, gak enak. Aduh. Sabar, menghadapi anak harus sabar dan kasih sayang. Dan jangan lupa, kita harus tahu selera dan keinginan anak. Jadi, kalau anak gak mau minum susu, jangan-jangan memang susunya yang gak beres. Jadi anak harus bagaimana ya? Kasih dia susu bubuk kambing Halib full cream, yang diperkaya dengan vitamin A, C, D, E, dan B1. Mengandung niacin dan B6, yang membuat gizi anak menjadi baik. Dengan ekstrak kalsium, membentuk gigi dan tulang menjadi kuat dan sehat. Oh, begitu ya? Susu bubuk kambing Halil Full Cream juga sangat bagus untuk membantu penyembuhan anak yang menderita asma, radang paru-paru kronis, dan menyembuhkan TBC pada balita dan dewasa. Cocok juga untuk anak yang alergi terhadap susu sapi ataupun substitusi dari susu kedelai. Alhamdulillah, akhirnya ada juga solusinya. Untuk informasi dan pemesanan, segera hubungi agen sebagai berikut. Abdurrahman di nomor telepon 0815-3618-6864 atau di Mafaza Agensi 0812-7051-213 atau Agum Agensi 0812-7058-2982. Loh, kok gelasnya kosong? Kemana susunya? Sudah habis aku minum. Habisnya enak. Tadi minum yang putih. Sekarang aku mau tambah yang rasa coklat. Dengan susu bubuk kambing Halil Full Cream, gak perlu repot lagi ngerayu anak untuk minum susu. Dia sendiri yang minta. Aku juga suka, enak. Susu bubuk kambing Halil Full Cream juga sangat berguna bagi orang dewasa, meningkatkan kehalusan kulit bagi wanita, serta membantu dalam mengatasi impotensi bagi pria. Susu bubuk kambing Halil Full Cream, susu kambing sunnah yang terlupakan. This is Radio Hang 106 FM, the spirit of Sunnah, broadcasting from Kanapang Mall, Batam Center, Indonesia. Sekarang dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali sudah tersambung bersama beliau. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz. Bagaimana dengan jawaban yang tadi, Ustaz? Apa disambung atau kita akan membuka pertanyaan yang lain, Ustaz? Pertanyaan yang lain. Tadi kita sudah menjawabnya, tapi terputus tadi. Iya, iya. Baik, Ustaz, kita terima untuk penelpon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan ukti siapa dan di mana? Nur dari Tanjung Pinang, Ustaz. Di mana Tanjung Pinangnya? Pramuka. Pramuka ya, di Jalan Pramuka ya, silakan. Ini Ustaz agak melenceng sedikit dari pembahasan pagi ini, yaitu seorang perempuan minta talak kepada suaminya. Apakah itu termasuk talak bain atau bagaimana? Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang mesti harus diperhatikan bagi seorang istri ketika dia meminta talak kepada suami. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa al-mukhtali'atu hunna al-munafiqat. Dalam riwayat lain, la yajidna raihatal jannah. Seorang wanita, seorang istri yang meminta talak, hulu meminta talak kepada suami, maka dia termasuk jajaran wanita yang munafik. Dalam riwayat lain disebutkan dia tidak mendapatkan bau surga. Ketika suami memberikan hak-hak istrinya, nafkah lahir dan batin dia telah penuhi. Dia memberikan, dia pun menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami, mendidiknya, melindunginya, memberikan nafkah. Satu masalah kesalahan dari seorang suami menimbulkan satu percekcokan, permusuhan antara istri dengan suami, maka akhirnya sang istri minta talak. Begitu, kalau begitu ceraikan saya saja. Begitulah yang sering terjadi. Sesungguhnya kalau kita melihat kebanyakan seorang wanita atau seorang istri meminta talak adalah dikarenakan satu permasalahan pribadinya. Dia pertimbangannya pribadinya. Dia tidak pernah mempertimbangkan bagaimana anak-anaknya nanti. Dia tidak mempertimbangkan jauh ke depan. Dia hanya pertimbangan sesaat. Setelah talak itu dijatuhkan, maka barulah dia menyesal. Penyesalan itu setelah 1 tahun, setelah 2 tahun. Setelah itu dia pun menunggu laki-laki yang lain dan tidak pernah datang. Maka dia akan berangan-angan, seandainya aku dulu tidak pernah minta talak. Seandainya aku bisa kembali kepada suamiku. Inilah yang terjadi. Maka bersabarlah wahai para istri. Ketika ada masalah pribadi antara dirimu dengan suamimu. Dan itu tidak berkaitan dengan kewajibannya sebagai seorang suami. Hak-hakmu telah tetap dipenuhi. Maka bersabarlah dengan sedikit kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh suami. Sebagaimana mereka pun bersabar dengan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh istrinya. Ketika seorang suami dan istri tidak ada saling memaafkan, tidak ada kesabaran dalam menghadapi kesalahan-kesalahan yang dihadapi oleh pasangannya, dilakukan oleh pasangannya, maka tidak akan pernah ada rumah tangga yang utuh. Kata Rasulullah SAW, la yafruq mu'minun mu'minatan inkariha minha radhiya minha al-akhar. Janganlah seorang mukmin mencaci maki seorang mukminah. Kalau dia tidak suka kepada sifatnya, sebagian sifatnya, maka dia akan ridha kepada sifatnya yang lainnya. Maksudnya apa? Dia suruh sabar. Ketika ada satu sifatnya yang di situ dia tidak ridha, dia akan ridha kepada yang lainnya. Suruh sabar. Demikian juga ini bukan hanya seorang mukmin saja, tapi mukminah juga seperti itu. Seorang istri pun harus bersabar dengan sikap ataupun watak suami yang jelek. Dan dia akan ridha kepada wataknya yang lainnya, sifatnya yang lainnya. Maka bersabar, mempertahankan keutuhan rumah tangga itu jauh lebih baik daripada harus berpisah. Sekali itu berkaitan dengan masalah watak yang dia yang didapatkan pada pasangannya masing-masing. Namun ketika sang suami adalah zalim kepada dirinya, kepada seorang istri, dia sering main pukul, dia tidak memberikan nafkah, dia pun memaksa istrinya untuk maksiat kepada Allah, untuk menanggalkan jilbabnya, menghalanginya untuk sholat, menghalanginya untuk menegakkan tauhid, maka seperti itu boleh seorang istri meminta talak atau mengajukan khulu. Tapi kalau berkaitan masalah-masalah yang pribadi, seperti yang telah saya sampaikan, maka jangan sampai mengajukan khulu. Ketika sang suami memang dia zalim, dia memaksa istrinya untuk maksiat kepada Allah, menghalangi untuk taat kepada Allah, maka dia boleh untuk minta khulu. Atau suaminya sudah keluar dari Islam, suaminya tidak lagi menegakkan sholat 5 waktu, maka seperti ini boleh, silahkan mengajukan khulu. Maka perhatikanlah dua sisi yang berbeda. Di manakah kondisimu? Kalau kondisi yang pertama, maka jangan ajukan guru. Tapi kalau kondisi kedua, memang suami menjadi penghalang bagi istri untuk menjadi seorang mukminah yang muti'ah, yang salihah, maka silahkan ajukan khulu. Ketika seorang istri mengajukan khulu, meminta kepada suaminya untuk mentalaknya, dan suaminya mentalaknya, kalau begitu, saya talak kamu. Maka ini talak satu. Yang dia boleh rujuk lagi dengan suami. Suami boleh merujuk kepada istrinya. Dia yang paling berhak. Dan masa-masa ketika masa-masa setelah ditalak satu, apakah langsung pisah? Tidak. Disyariatkan sang istri masih tinggal bersama suami di rumah suaminya. Sang suami pun masih memberikan nafkah selama di masa iddah. Masa iddah sudah lewat, dia tidak mau rujuk, maka silahkan dipisahkan. Keluar dari dihantarkan ke rumah walinya. Silahkan diantarkan ke rumah walinya. Diserahkan dengan baik-baik. Begitulah. Ketika dia mau rujuk lagi setelah lewat masa iddah, maka dia hendaknya dengan akad yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Syukur Ustaz Barakallahu Fik. Kemudian kita beralih ke SMS online yang kali ini berasal dari Akhi Agus di Batu Merah. Ustaz, wajibkah kita mendatangi ke acara walimahan yang teman di situ, walimahan teman yang di situ ada musik organ dan bercampur antara undangan laki-laki dan perempuan? Kaitannya dengan undangan walimah yang di situ ada kemaksiatan yang berlebihan, ada organ tunggal yang biasanya bidua wanitanya adalah dengan pakaian yang seronok, mempertontonkan auratnya. Kalau itu yang terjadi, maka seseorang boleh uzur dari undangan tersebut. Ya. Dan silahkan datang pada hari yang lainnya. Atau diperkirakan sudah selesai acaranya. Silahkan datang. Jangan sama sekali kita tidak datang dan akhirnya persaudaraan atau persahabatan itu menjadi terganggu. Seperti ini, silahkan diambil kebijakan pada saat acara itu tidak datang, tapi setelah acara atau sebelum acara dimulai, silahkan datang mendatanginya. Berikan doa kepada mempelai, maka itu jauh lebih bijaksana. Kalau kita tidak mau mendatangi pada waktu acara dimulai, organ tunggal diadakan, maka silahkan datang sebelum atau sesudah acara selesai. Wallahu a'lam bishawab. Syukran san barakallahu fiik. Kemudian masih kita bacakan dari pertanyaan yang masuk dari SMS online yang kali ini berasal dari Nia di Buana Raya. Beliau menanyakan, Ustaz, apakah hukumnya dalam Islam menikah dengan memakai kebaya dan hukumnya tukar cincin padahal pada waktu akad nikah, Ustaz? Pakaian kebaya, sekali lagi, di dalam Islam tidak ada satu bentuk pakaian tertentu yang disyariatkan. Yang ada adalah pakaian itu menutup aurat. Pakaian itu longgar. Tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuh. Bahannya adalah bahan yang tidak transparan, yang tidak tembus pandang. Maka kalau pakaian kebaya itu adalah kebaya yang dia longgar, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh, tidak menampakkan sebagian auratnya, maka tidak mengapa. Demikian juga dengan tukar cincin. Kalau tukar cincin itu, ini perlu kita garis bawahi. Kenapa harus ada tukar cincin pada waktu akad nikah? Kenapa harus ada tukar cincin? Sekiranya ditukar, kenapa harus disaksikan oleh orang-orang yang lainnya? Ada keyakinan apakah ini? Ini mesti ada yang harus dijelaskan. Sesuatu yang dilakukan pada hari-hari tertentu, dengan ketentuan tertentu, dengan cara tertentu, pasti di situ ada keyakinannya. Maka sekali lagi saya tidak bisa menjawab. Akan tapi alangkah baiknya kalaupun toh itu dilakukan, maka silakan dilakukan, bukan di hadapan orang lain. Ya. Karena ini termasuk pamer, ya, terhadap mungkin perhiasan ataupun cincin yang dikenakannya di sini. Ya. Kalau sekedar memakai saja tidak mengapa, ya. Akan tapi sekali lagi untuk yang laki-laki memakai cincin emas adalah sesuatu yang haram. Bagaimana mungkin dia akan tukar cincin dengan istrinya? Ya, yang memakai apa? Emas. Maka seorang laki-laki haram memakai emas. Ya. Sebagaimana seorang laki-laki haram memakai sutra, itu hanya digunakan dan dibolehkan bagi seorang wanita karena sutra dan juga emas adalah satu perhiasan yang disukai oleh wanita. Maka syariat Islam hanya dibolehkan untuk kaum wanita ketika di dunia. Adapun ketika di akhirat, maka itu akan menjadi balasan dari Allah SWT kepada kaum laki-laki dan perempuan yang di surga nanti. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.